Matius hondongan 22. Manena patahui tulak na poin Yesus lako toka salena to Yahudi, sapok na babay laliupi pehapangan nawa, kapahentaan na puang ala ta'ala, dipasihapan ni sinain de tula. Pisawat tu, deme sa tumahaja, umpa to kaasan banena sa hakakabingan na anak na. To kaasan ni, yaw suasa na kanaka sa buak na, laun tambay indo inggan na topuha diwaam, laun kadiyo heen indo pak hamihamian na anak na. Sapok mukai hisu lew lombay. Ya sopoleo sabuak sengak na, napasindun napakahik di nawa, tulasan manapa indo inggan na to ditambay muua, to kaasam miade indo ladipak tahyaam. Puha asam mi na tunu inggan na indo sapi malompo na, ana inggan na sengak-sengak na to kaasam mi. Mainko adek talako pak pakabem. Sapok mak lembe-lembe mandi indo tupuha diwaam. Piha lulako belak na, ana piha lulako pengkehangas sengak na. Ana den piha usak ke indo sabuak na to mahaja, lambik na dahha, ana den na patei. Tapan anisan to mahaja indo kadadian niya to o, ya tak den pada sakiaha, lambi uswa soho dadunna, ana lekba yung patei indo to papatean, ana mane na sobe kotana. Puha iya to o, yung tambayos sabuak sengak na ana nawani, to kaasam mi inggan na indo ladipake na ilanin depak pakabengam, sapo indo to ditambahi, tak ya sihatar lasule lombai. Dadi, lalu laku kuak lalam mahoa, anayai to liu, yan na untambahi sule lombai inde pak pakabengam. Ya mengkalo siahan ninggan na indo sabuak na, ana untambayasan ni tau pada naitan na laku lalam. Susi to mapia gau, tento kadake gau, sampai pon noto sabe indo ongian diongei mak hame-hame. Suliasan ni tau, ya lek ba untama indo to mahaja untamu itu sawena. Sapuk sule tama, ya muitam mesa tau, tak ya mak pohewa kakabengam. Ya nawan indo to mahaja laku indo tau, o sola suwum, akan nasule koduka ketak ko mak pohewa kakabengam. Sapuk kanon naman di indo tau. Ya mami sabuak na indo to mahaja, pungo ya indo dio tau, anang tibe ya tama indo ongi handam malilim, anailan ni sumah holumoa si kekko isinna tamate tatubo. Anamane na ala puang Yesus pungu tanunna indo pehapangan nawa. Buda tau na tambai puang ala ta'ala, sapuk saidi na pilei la mendadi umakna. Puhai ya to'o, ya lekbain indo toilang kakalibuan na parisi sipat tuju-tuju, lanaka susi, ungku tanai puang Yesus akan ape alalana anamalai na petidom. Katto itulakna, yau suas sanaka-naka pentuhukna sola sanaka-naka tomundui tomahaja Herodes umbawa mesa pekutanaam lako puang Yesus. Sule lako yaun tede-teden nyolo puang Yesus nawa. O tongguhu, ki isang kiwa mesa ko tumpa ketapa anna sindoho, anna angga kom pepatuduan nulalan na puang ala ta'ala sola unduk lolle. Moi iko menna talong kalajai akan papada-pada bebe ko hupatau. Yanto na kipelaung kiwa, kelamala anna untulasan kan nisi penawamu. Si tuhu piadasan tapendudunna, la si petok daki ka umbaja si malako tumahaja di Roma, la tak daka. Sapok na losa puang Yesus patuju kadakena, lambi makada nawa. Oak to mak puduk panden nan namak lila menaha, akan nung palilingan nak tangga. Paitai pek mesa indodoi si dipake umbaja si ma. Ya muala mesa doi peha anna nabenni. Ya mikutanam puang Yesus nawa. Menna ke gamba anna menna ke sanga inde dio doi. Ya na timbain nawa. Gambakna anna sanganna to mahaja di Roma. Ya nawa puang Yesus. Maka susi, ya benyak tawana to mahaja di Roma la si petok nam BM. Anna benyak duka puang ala ta'ala la si petok nam BM. Nah ingin na indo toilang kakalibuan na parisi pentimbakna. Tapa pila asam anna manga-manga lambi lebay babam pelai puang Yesus. Allo etasian to duka anna sule sanaka-naka toilangka kalebuan na saduki batu diwa to taung katapai katuan na sule tomate umpe lambi ipang Yesus anna nakutanai nawa. O tongguhu, puhan na pondo Musa nawa, maka demme samua ne mate na tai denena na, yendo bainena, pahalula na pobaine sola subunen do tomate, anmala dempe sebunna. Yalamakan ya susi inde, akapisa watu dempi tumuane mak sola subum. Uhuna, kebaini indo handa nulua. Sapo tak pide nanak nasi bali indo bainena, anmaten indo muane, nasuhuna pembala huntunna, umpu baini indo baine. Ya tak pikir anak, anmate pole bondu ko indo tum pembala kakanna. Ya nampu baini pole boni indo huntunna, sapo susiasa sule lako kapitunna. Katampasanna, mate duko indo baine. Dadi, makat lami ubat tu nala tuwa sule to mate, ya menan nang kawala na pumuane indo baine, akawaliasan di na pumuane pad indo tomak solo subum. Na timba puang Yesus nawa. Awa nasi dahitia lamua akabuling kwa. Akata kwa muisam manappa kalembasan na batta kaldewata, anna tulita muisang kwa iya kakuasaan na puang ala ta'ala. Akasusi hitin dia. Maka tolambi uwat tunna lati bangus sule tomate, ia tak untia den tola siala, anna tak toi den tola makpa siala. Sapa umba susi ketuanna malaika yawa suhuga, tak kemuane tak kebaine, la susin toluka hupa tau. Tak pakat tiko den numbata indo puha na tulak loppo puang ala ta'ala diona kati bangunganna sule tomate, indo nawa. Kanto inde puang ala ta'ala to na penombai Abraham, Isak anna Yakub. Dadi moin na anna puha mate indo totallu, sapok manasa anna tuwo temo, aka anggan to tuwo malam penombai puang ala ta'ala. Tapan anna hingi tau buda indo tulakna, ya tak dem pada sana kapilai indo pepak guhanna. Tapan anna isan toilang kakalibuan na Parisi, na wong pepak lutu toilang kakalibuan na Saduki puang Yesus, ya mak hempumi umpia pole lalam. Ya mekutana mesa to latak pepondongan na Musa laku puang Yesus akamelo lana petidon nawa. O tungguhu, umban handam pahalu la dipakaselei pada indo pepondongan na Musa. Na timba puang Yesus nawa. Kamasai kuak dewata puang ala ta'ala tom penombai solasa kalebu penawam wan namentu pikihamu. Yantu indehan dan to na pahenta. Anna pahenta kaduanna susisian induhu na nawa. Kamasai kuak padamu hupatau, umba susi ungkamasai kalemu. Yantu inde dua pahenta, punguk tanun nesin na pepondongan na Musa, anna suhak na inggan na Nabi. Mahasa ni siapi mahempun to ilang kakalibuan na Parisi, anna nakutana impuang Yesus nawa. Maaka iku susi pikihammu dio na indoto nalanti puang ala ta'ala lami pasalama. Menna kepes subum. Ya natimbain to ilang kakalibuan na Parisi nawa. Piampuan na to mahaja Daud. Ya nawam puang Yesus. Maka susi, ya maka ya nanasanga ito mahaja Daud dewatangku, indo to dilantik lami pasalama watunna ananasahun ni penawa masaiho Daud. Akanawa Daud eta to'o, makada puang ala ta'ala lako dewatangku nawa, okokko dio tandai kanangku, sule lako watunna lako pepak buku ingganna balimu dio olomu, lambi uhondoi dokko. Dadi makaleso anna makale to mahaja Daud muuai, dewatangku to nalanti puang ala ta'ala. Ya maaka Yesus yang nalayau himpuampoi. Sapo sangi maklutuk mandi indo toi langka kalibuan na Parisi. Aloe tanto'o, anna napahandui taun den tau muipo dola mesam, bahani mekutana pole lako puang Yesus.